تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian sifat mereka yang kedua, ya, di dalam hatinya ada penyakit. Fi kulubihim marad. Fi kulubihim maradun. Itu di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Fi kulubihim maradun fazadakumullahu marada. Di hati-hati mereka itu ada penyakit. Maka Allah menambah penyakit itu untuk mereka. Menambah penyakit itu untuk mereka. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan untuk mereka siksaan yang pedih disebabkan karena kedustaan mereka. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, penyakit hati yang menimpa kaum munafikin ini ada dua jenis. Ada penyakit berupa syubhat dan ada penyakit yang berupa syahwat. Ya. Ada penyakit yang berupa syubhat dan ada penyakit yang berupa syahwat. Begitu penyakit ini menimpa hatinya, maka Allah tambah penyakit itu semakin bertambah, semakin kuat, ditambah lagi penyakit. Dan di sini letak bahaya kemunafikan. Dia beda dengan dosa biasa. Iya. Dosa biasa, seorang itu jatuh di dalamnya, Allah memberi tobat kepadanya. Dia bertobat dari dosa. Bertobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Tapi kemunafikan mengada-ada di dalam syariat, ini penyakit. Mungkin dia akan bertambah sesat dan bertambah penyakitnya. Iya. Dan ini ditunjukkan di banyak tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul man kana fi dhalala falyamdudu lakur rahmanu madda. Katakanlah siapa yang berada di dalam kesesatan, Allah akan membuat dia semakin lapang di dalam kesesatannya. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu ayat tadi di surah Maryam. Kalau di surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan kami bolak-balik penglihatan dan hati-hati mereka sampai seakan-akan mereka tidak pernah beriman sama sekali. Coba bayangkan bagaimana penyimpangan sampai menjadi seakan-akan tidak pernah beriman sama sekali. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ini dua sifat pokok kaum munafikin. Dan ingat ya, surah An-Nisa termasuk dari surah yang menjelaskan sifat-sifat kaum munafikin. Sudah jelas perintah Rasulullah, dia tentang. Jelas jalannya Nabi dan para sahabat, dia selisihi jalan itu. Ya, nuwallihi matawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Sudah sesat semakin dibuat tersesat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaagu azaaghallahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Ini saya sudah bacakan 5 ayat dari Al-Qur'an di atas makna ini. Dan ada ayat-ayat yang lain. Karena itulah kemunafikan ini penyakit. Iya. Penyakit apabila dia masuk dalam bentuk syubhat, semakin besar. Sehingga kekafiran pun dianggap biasa. Bermain-main dengan kekafiran itu adalah perkara yang biasa. Sebagaimana yang akan datang dari sebagian sifat-sifat mereka. Kemudian dari penyakit juga pada kaum munafikin ada namanya penyakit syahwat. Ya, ketamakan syahwat. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran ketika perempuan mukminah diperintah untuk menundukkan atau diperintah untuk jangan melembutkan suaranya. Iya, di dalam berbicara. Fala takhda'na bil qawli fayatama alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian merendahkan suara kalian. Ya. Sehingga orang yang di hatinya penyakit tamak dengan hal tersebut. Nah, ini orang yang di hatinya penyakit ini kaum munafikin. Di antaranya adalah kaum munafikin. Iya. Karena itu seorang perempuan kalau dia berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, boleh saja kalau ada hal yang disyariatkan di situ. Tetapi dengan pembicaraan yang wajar, bukan dengan melembutkan suara yang bisa membawa apa? Membawa fitnah di dalam hal tersebut. Baik.